إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كمسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali hadir di majelis ini untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana Allah azza wa jalla mengutus beliau adalah merupakan nikmat terbesar bagi umat manusia, khususnya bagi kaum muslimin, kaum mukminin. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kaum mukminin nikmat yang besar. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yang mana Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, hikmah dari membaca ayat-ayat Allah itu adalah tazkiyatun nafs wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka dari penyakit-penyakit hati. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul itu mengajarkan kepada mereka Al-Kitab yaitu Al-Qur'anul Karim dan Al-Hikmah yaitu Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka dahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka salah satu nikmat terbesar dan hikmah teragung dari kita membaca kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah untuk membersihkan ini hati kita. Oleh karena itu ilmu ini tidak boleh mengotori jiwa seseorang. Harus membersihkan. Kalau seorang bersih hatinya dengan Quran dan Sunnah, maka ini menunjukkan bahwa ilmu itu bermanfaat. Tetapi ketika seorang mendalami Quran, mendalami hadis, jiwanya kotor, hatinya tidak ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, berarti ilmu itu belum bermanfaat. Perlu terus dipelajari, diamalkan. Maka salah satu hikmah dari membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membersihkan jiwa kita. Ulama-ulama menulis dalam kitab-kitab mereka, kitab keikhlasan, kitab kesabaran, kitab tentang kejujuran dan seterusnya. Semua ini adalah dalam rangka tazkiyatun nufus. Yang ini merupakan salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua para rasul, membawa misi dalam mengajarkan pada kita tauhid, akidah, manhaj dan yang lainnya, adalah untuk membersihkan hati kita ini, yang kemudian kita terapkan dalam amal perbuatan kita, dalam bermuamalah kita. Maka selama masih ada kajian-kajian Quran dan hadis, tazkiyatun nufus, insyaallah ta'ala masih ada kebaikan pada umat ini. Karena syaitan berupaya untuk mengotori jiwa kita. Kotoran yang paling ingin ditancapkan oleh syaitan dalam hati seorang adalah syirkun billah, syirik pada Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian penyakit-penyakit yang lainnya. Hadirin ikhwani fillah rahimakumullah, semoga pelajaran-pelajaran yang kita dengar, yang kita diajarkan, bermanfaat bagi kita. Bermanfaat. Bagaimana pelajaran itu bermanfaat, ilmu itu bermanfaat? Kalau ada perubahan dalam diri kita, perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang terbaik, berarti ilmu itu bermanfaat. Tetapi ketika terjadi perubahan dalam diri kita dan ilmu yang kita pelajari, ya, kok semakin kurang baik hati kita, semakin jelek perilaku kita, maka di sini perlu tanda tanya besar. Tanda tanya besar terhadap ilmu yang kita pelajari, yang kita ketahui, apakah kita ini ikhlas dalam mempelajari ilmu itu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain? Karena keberkatan ilmu dan keikhlasan dalam mengamalkannya, mempelajarinya, mengajarkannya, ilmu itu menjadi berkah. Maka dari ikhwani fillah rahimakumullah, kajian-kajian dari kitab Riyadus Salihin, At-Targhib wat-Tarhib, Al-Mundiri dan yang lainnya dari ulama-ulama muslimin, ini adalah untuk membersihkan jiwa kita. Inilah yang patut kita, ini zaman yang penuh dan fitnah, perlombaan antara manusia dalam masalah-masalah ekonomi, dalam masalah-masalah kehidupan, maka di sini harus ada pembersihan jiwa. Persaingan-persaingan yang menjurus kepada mengotori jiwa manusia, ini harus kita hindari, harus kita bersihkan, sehingga betul-betul kita ikhlas di dalam hidup di dunia ini, karena itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang beberapa sahabat duduk ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersabdalah Nabi alaihi salatu wasallam, akan datang seorang dari antara ahli surga. Kemudian muncul seorang laki-laki. Besok harinya juga demikian. Di majlis beliau mengatakan akan muncul seorang dari antara ahli surga. Muncul orang yang sama, orang yang sama dengan yang datang kemarin itu. Hari ketiga pun demikian, kata Nabi AS, akan muncul seorang dari ahli surga. Juga yang muncul adalah satu orang itu. Maka Abdullah bin Amr bin As, perawi hadis ini radhiyallahu anhuma, merasa penasaran dengan orang ini. Apa yang dilakukan oleh orang ini, ya? Apa yang dilakukan oleh orang ini yang diamalkannya, sehingga dia ini sampai tiga kali berturut-turut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dia adalah ahli surga. Bukan satu kali. Seandainya satu kali sudah cukup hujjah dalil bahwa orang itu ahli surga, sampai tiga kali. Maka suatu ketika datanglah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ke rumah orang tersebut. Dia mengatakan, "Bos, saya ini ada suatu masalah dan ayah saya ingin menginap di rumahmu." Maka menginaplah orang itu, Abdullah bin Amr bin As, di rumah orang tersebut. Dia mempersilahkan Abdullah bin Amr bin As setiap malam selama 3 malam tidak pernah tidur, dalam arti memantau orang ini apa yang diamalkannya, apa yang diamalkannya. Malam pertama Abdullah bin Amr bin As memantau kira-kira dia bangun sholat di malam hari atau tidak, atau puasa di siang hari. Ternyata tidak, sampai 3 hari. Penasaranlah Abdullah bin Amr bin As terhadap kejadian ini, terhadap orang ini. Maka karena penasaran dia bertanya pada orang itu. Aku pertama yang duduk bersama Rasulullah SAW, hari pertama, kedua, ketiga, dikatakan akan muncul seorang dari ahli surga, dan ternyata yang muncul engkau. Dan saya datang ke rumahmu, nginap di sini untuk melihat, memantau apa yang kau amalkan. Dan aku melihat bahwa engkau tidak mengamalkan sesuatu yang berarti dalam, yakni selama malam-malam itu. Apa sih sebenarnya yang kau amalkan? Maka kata orang itu, ya, bahwasanya aku ini amal biasa seperti biasa kaum muslimin yang lainnya. Hanya saja setiap malam aku setiap kali tidur membersihkan hatiku, jiwaku ini, dari hasad dan dengki kepada kaum muslimin. Kata Abdullah bin Amr bin As, ini yang membedakan antara kami dan engkau. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pertama kali yang harus dijaga itu hati. Sebelum menjaga lisan, sebelum menjaga tangan, sebelum menjaga kaki, mata, pendengaran, ini yang pertama dipelihara, jaga. Kalau hati terjaga, lisan insya Allah akan terjaga, tangan akan terjaga, hati, kaki akan terjaga, mata dan pandangan akan terpelihara, pendengaran pun demikian. Kalau kita mampu menjaga hati kita ini dari hasad dan dengki, dari iri dan sombong, dan sifat-sifat penyakit-penyakit hati lainnya yang sangat merongrong, merusak perilaku dan kepribadian atau amal seorang mukmin. Kadang-kadang tidak kita rasakan hal itu. Kata Nabi alaihissalam, ya dabba ilaikum da'u al-umami qablakum al-hasad wal-bagdo, telah merebak di kalian penyakit umat-umat terdahulu. Ini diberitahukan oleh siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, 1400 tahun yang lalu. Dabba ilaikum, telah merebak pada kalian, yakni pada umat ini, penyakit umat-umat terdahulu. Apa penyakit umat terdahulu itu? 2 hal ini, yaitu al-hasad dan al-baghdha, kedengkian dan kebencian. Wa hiya haliqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya haliqah. Dan dialah itu yang akan memangkas. Dan aku tidak katakan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia memangkas rambut, tidak. Tetapi dia akan memangkas haliqatuddin, akan memangkas agama kalian. Subhanallah. Maka hati-hati, hasad dan kebencian terhadap sesama kaum muslimin, ini penyakit yang berbahaya, disadari atau tidak. Maka seorang harus selalu introspeksi dirinya, lihat, periksa hatinya. Dan orang yang hatinya bersih pada saudaranya, hidupnya tenang, hidupnya nyaman. Fulan punya mobil, alhamdulillah. Punya fulan beli rumah mewah, alhamdulillah. Fulan punya anak yang punya baru diberi anak, alhamdulillah. Semua dia ikut mensyukuri nikmat Allah. Tenang hidupnya. Ya? Makanya qalb, hati-hati qalb. Ya. Sehat fisik karena sehatnya hati ini. Sakitnya fisik karena penyakit dalam hati. Wal iyadzubillah. Maka kita selalu berdoa minta kepada Allah Ta'ala. Baca zikir pagi petang. Banyak doa-doa yang baik yang diajarkan oleh beliau dalam, oleh Nabi SAW dalam zikir pagi dan petang, dalam doa-doa yang lainnya. Nah, inti dari apa yang ingin saya sampaikan bahwa upaya membersihkan diri seseorang, hatinya, dari penyakit-penyakit hati, inilah yang selalu harus menjadi perhatian pertama sebelum kita melihat orang lain. Lihat diri kita ini. Kalau ada penyakit itu, segera hilangkan. Hilangkan. Ta'awudz billah. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah membersihkan hati kita. Ya. Kata para ulama tentang firman Allah Azza wa Jalla, yauma tublas sarair. Hari ketika rahasia-rahasia ditumpahkan. Ya. Yaitu apa yang ada, para ulama mengatakannya itu apa yang ada dalam hati seorang di hari kiamat kelak akan ditumpahkan oleh Allah Ta'ala, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang keikhlasannya, betul dia ikhlas atau tidak. Tentang cinta kepada Allah, benar dia cinta kepada Allah atau tidak. Semua amalan-amalan hati ini akan ditumpahkan, diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Dan hanya Allah mengetahui hati manusia. Maka oleh itu jagalah. Jagalah hati kita. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadis yang patut dicatat ya dalam benak kita, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada sekumpal daging. Idza salahat salaha sairul jasadi wa idza fasadat fasada sairul jasadi. Apabila sekumpal daging ini baik, semua perbuatan anggota badan lainnya akan baik. Tapi apabila sekumpal daging ini jelek, maka semua perbuatan anggota badan yang lainnya adalah juga jelek. Ala wahil qalbu, ketahuilah sekumpal daging itu adalah hati. Ya. Dan yang tahu tentang hati yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini tidak mempunyai kewajiban untuk mengoreksi hati, memeriksa hati manusia. Orang itu kenapa dia berbuat begini, kenapa dia berbuat begitu, kenapa dia datang di pengajian, kenapa dia tidak datang di pengajian. Tidak ada kewajiban kita untuk membelah hati itu, hati orang itu, mengapa dia demikian. Karena niatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Ya, maka jangan kita memasuki wilayah yang bukan kemampuan kita. Masukilah wilayah kita mampu untuk masuk dalam wilayah itu. Wilayah yang dimasuki oleh Allah Ta'ala, biarkan Allah Ta'ala yang akan menilainya. Sedangkan kita berkewajiban untuk mengajarkan ilmu. Manusia mau mendengar atau tidak, itu urusannya dia. Seandainya Allah menghendaki, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Seandainya Allah menghendaki, Allah akan memberikan setiap jiwa akan petunjuknya. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Allah menghendaki ujian bagi manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Karena dengan ada yang baik dan buruk, ketahuan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Maka hikmah yang luar biasa. Ketika Allah menciptakan manusia, bermacam-macam ya, sifatnya, polanya, pikirnya, dan yang lainnya. Untuk Allah menguji manusia. Ya. Tentang amal perbuatan mereka. Madani ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tempat kajian majelis ilmu untuk membersihkan hati dan jiwa, untuk mengikuti Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan untuk mengotori hati dan jiwa. Ini prinsip. Maka setiap orang kalau dia terus ngaji hatinya semakin kotor, bahaya. Hati-hati. Tapi kalau dia melihat dan dia ngaji, dia mempelajari ilmu, alhamdulillah ada perubahan dalam dirinya, maka usykur rabbak, bersyukurlah pada Rabbmu. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para salaf mengatakan al-ilmu al-khasyyah. Ilmu itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada di antara para salaf yang menasihati anak-anak mereka, kalau kamu belajar ilmu tidak menambah ketakwaanmu, ketakutanmu kepada Allah Ta'ala, jangan belajar. Li'annal ilma al-khasyyatu. Karena ilmu itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kalau dosanya dia dan Allah, antara dia dan Allah Azza wa Jalla, insyaallah lebih ringan. Ya, kalau dosa antara dia dan Allah, dia minta ampun kepada Allah, taubat. Dia meninggalkan sholat, berhenti dari meninggalkan sholat, lakukan sholat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dia berzina, berhenti dari zina, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dia minum khamar, berhenti dari minum khamar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau hati itu, atau dosa antara manusia, ya, dengan berbagai macam fenomena, entah su'udhan, prasangka yang buruk, atau tuduhan yang batil, ya, atau yang lainnya, ini yang sangat berbahaya. Tanpa disadari. Makanya kata Nabi SAW, hiyal haliqah. Bahwa hasad dan baghdha itu yang akan mencukur seorang. Apa yang dicukur? Bukan rambut, kata beliau. Agamanya yang cukur. Dihabisi oleh itu semuanya. Ya. Adapun hadis Nabi SAW, iyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat, kama ta'kulun nar al-hatab. Hadis do'if. Hadis do'if. Tapi yang sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, telah menebar pada kalian, yaitu penyakit yang menimpa umat-umat terdahulu, yaitu adalah al-hasad wal-baghdha, hasad dan kebencian. Waliyadzubillah. Kita ini ngaji untuk apa sih? Satu akidah, satu manhaj, ya, satu guru, untuk apa sih? Untuk tahab sama kaum muslimin, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Itu diantara hikmahnya, mendoakan satu dengan yang lainnya. Itu tujuan dari, hikmah dari kajian-kajian mengikuti kajian-kajian tauhid, kajian sunnah dan yang lainnya. Tetapi syaitan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa syaitan itu telah putus asa. Dari apa syaitan putus asa? Dari kalian menyembahnya di Jaziratul Arab. Ketika muncul Islam, sudah tidak mampu dia syaitan itu untuk menjadikan orang mukmin menjadi kafir, menjadi musyrik. Tetapi dia akan memasukkan pada kalian at-tahrish. Tahrish itu bisikan-bisikan. Satu, kedua, dua, ketiga, tiga, satu. Terus supaya terjadi permusuhan. Tapi hati-hati. Hati-hati, hidup ini sebentar. Kita ini mau mati. Ya. Maka berbuat baiklah. Jagalah hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga ilmu kita bermanfaat. Orang memusuhi kita, sudahlah. Allah yakfirlahu, Allah ya'fanuhu. Semoga Allah memaafkannya. Apa sih beratnya maafkan? Tapi orang maafkan orang yang jiwa besar. Orang yang jiwa sempit, dadanya sempit, tak maafkan. Tak gampang maafkan. Karena sempit. Makanya Nabi Musa alaihissalam, saya ulangi lagi. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, bertemu dengan Fir'aun. Dan Fir'aun, siapa yang tidak mengenal Fir'aun di zamannya? Dia mengaku dirinya, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, aku tidak mengetahui kalian mempunyai Tuhan yang lain. Itu ucapan-ucapan Fir'aun. Allah menyuruh Fir'aun. Allah menyuruh Musa alaihissalam. Idhab ila fir'auna innahu tawa. Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, karena dia telah membuat melampaui batas. Apa yang pertama kali dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan beliau untuk datang kepada Fir'aun? Qala rabbi syrah li sadri. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Ini hadapi tauhid ini gak gampang. Harus orang yang lapang dah, lapang dadanya. Maka da'i harus lapang dadanya. Tak boleh sempit dadanya da'i itu, yang dihadapi macam-macam manusia. Kalau dada sempit, tidak usah jadi da'i. Iya. Orang jual beli aja, kadang-kadang para pembeli macam-macam, ya juga harus sabar. Kalau enggak, orang enggak mau datang di tokonya. Coba jadi penjual sesuatu yang punya toko, punya ini. Dia harus lapang dada, kadang-kadang model ini ada enggak? Ada. Iya ya kayaknya, coba yang lain ada enggak? Pindah yang lain lagi. Tak tahunya enggak mau beli sebetulnya, muter nanya. Itu harus lapang dada. Ini jual beli barang dunia. Nah ini dakwah ini barang akhirat, amal akhirat. Makanya para anbiya itu disuruh lapang dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam ribuan tahun diejek oleh kaumnya. Digurhakai oleh kaumnya. Melihat Nabi Nuh tutup mata, telinganya ditutup, ya, matanya ditutup. Karena saking bencinya sama Nuh, beliau tetap bertahan. Terakhir karena memang sudah ketentuan Allah hanya sekian yang beriman. Nabi Nuh berminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jangan kau biarkan orang kafir seorang pun di muka bumi ini. Iya. Maka, Rabbi syrah li sadri, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Itu doa Nabi Musa. Lapangkan dadaku. Karena beliau tahu yang dihadapi adalah Fir'aun. Lah kita baru hadapi ayah kita kadang-kadang. Atau ummi kita, ibu kita, saudara kita, paman kita yang kadang-kadang ya aneh-aneh, ya dada langsung sesak, jangan ya. Harus lapang dada. Rabbi israh li sadri, itu kata Nabi Musa. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku ya Allah. Ini urusan berat, urusan hadapi Fir'aun. Makanya beliau minta pada Allah Ta'ala agar Allah mengangkat saudaranya yang namanya Harun. Ini pentingnya dakwah itu tak bisa sendirian, ya. Tak bisa. Dakwah itu harus ada orang yang membantu kita. Apalagi umat sekian banyak, problematika yang dihadapi sekian banyak, tak bisa seorang dai jalan sendiri, ya. Dia kuat dengan saudaranya, ya. Seorang dai kuat dengan saudaranya. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan dalam lisanku. Ya, dalam ayat yang lain beliau mengatakan, berikanlah wahyu kepada Harun, dia afsahu minni qaula, karena dia lebih fasih ucapannya daripada aku. Lah kadang-kadang orang dalam menghadapi suatu masalah, apalagi dai dalam bidang dakwah, dia tidak bisa menghadapi seseorang, suruh saudaranya. Anda tidak bisa, suruh yang lainnya. Ya. Wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan dari apa yang disampaikan dalam dakwah itu adalah yafqahu qawli, agar mereka memahami apa yang disampaikan. Itu intinya. Kemudian diamalkan. Makanya kalau antum lihat dengar khotib, masya Allah, jangan kagum khotibnya luar biasa, ya ceramahnya masya Allah, khotib suaranya ini, jangan. Kita paham dah yang disampaikan atau tidak. Karena itu tujuan dari dakwah. Yafqahu qawli, supaya mereka paham apa yang disampaikan. Itu yang terpenting. Itu doa Nabi Musa. Agar Fir'aun paham apa yang akan disampaikan. Nah kita bukan hadapi Fir'aun. Alhamdulillah umat Islam masih fi khair kathir. Di dalam umat masih banyak kebaikan. Ya. Mereka lah saudara-saudara kita, kita ajak mereka. Dan hikmah, dan mau'izah hasanah, dan cara yang terbaik, tunjukkan akhlak yang mulia. Tujuannya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Itu orang mukmin yang khulas, yang mukhlis. Dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Ada aib saudaranya tutup. Ya. Ini aib saudaraku. Barang siapa menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya. Siapa di antara manusia yang tidak punya aib? Ya. Makanya ada seorang salaf mengatakan, seandainya kalian mengetahui dosaku ini, atau seandainya dosa itu sesuatu yang berbau, maka kalian akan lari menjauh dari aku karena baunya badanku. Ini tawadhu'nya mereka, para salaf. Tidak sombong, tidak kibir, tahu kesalahannya, tahu kelemahannya, tahu kekurangannya. Ini dai. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu yang kita inginkan dari kajian-kajian ini adalah untuk membersihkan jiwa kita ke arah yang lebih baik dalam perbuatan dan perkataan, agar memberi manfaat kepada umat. Maka setiap yang kita ucapkan, kira-kira manfaat atau tidak, harus dipikirkan. Kalau yang aku ucapkan tidak bermanfaat bagi mereka, ya untuk apa diucapkan? Tidak ada gunanya diucapkan. Dan kalimat yang diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala, kalimat-kalimat yang bermanfaat bagi manusia, membersihkan diri mereka, memberi semangat untuk beribadah pada Allah, memberi semangat untuk menuntut ilmu, ya, itu bermanfaat. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, kata Nabi SAW, pada siapa menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia mendapat pahala sebanyak orang yang mengamalkan kebaikan itu. Ini hikmah dan tujuan dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan, itu sekedar muqaddimah, masih pada bab tentang keikhlasan dari kitab Al-Mundiri At-Targhib wa At-Tarhib. Dan hadis yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini melanjutkan hadis yang sebelumnya, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu qol. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man sama'a sama'allahu bihi. Barang siapa ketika dia beramal supaya didengar orang, Allah akan memperdengarkan amalnya kepada manusia. Tapi dia tidak dapat pahala, tidak dapat pahala, karena niatnya untuk sama'a, didengar, didengar. Allah akan mendengarkan. Wa man yura'i yura'illah bihi. Dan barang siapa yang riya, riya dalam amalnya supaya dilihat orang, dipuji manusia, maka Allah pun akan memperlihatkan amalnya di hari kiamat kelak tentang riaknya bahwa dia beramal bukan karena Allah, karena Allah. Dan hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang tiga orang yang pertama kali dipanggil dan disidang, ya, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang qari, dermawan, dan orang yang istishad, yang mati di jalan Allah. Tapi semua ini niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah. Makanya apa, diseret ke dalam neraka, diseret dari wajahnya, dilemparkan dalam dalam neraka. Ini yang di yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan di sini, sama'a ay adhara amalahu linnas. Sama'a itu dia tampakkan amal perbuatannya kepada manusia. Sepertinya amal itu tersembunyi, tapi dia ceritakan pada orang lain. Saya semalam sholat tahajud 11 rakaat, 3 juz Quran. Padahal semuanya diam-diam, tidak ada yang dengar, tidak ada yang tahu antara dia dengan Allah SWT. Sholat tahajud 5 juz, ke berapa juz, terserah. Tidak usah diceritakan. Ya. Jadi dia adharu amalahu, menampakkan amalnya dengan cara menceritakan supaya didengar orang. Sedangkan riya, adharu Allahu niyata wal fasidah fi amalihi yaumal qiyamah. Wa man yura'i, barang siapa yang riya dalam beramal, yura'illahu bihi. Artinya Allah akan menampakkan niatnya yang rusak di hari kiamat kelak. Wa fadhahu 'ala ru'usil asyhad, dan akan dipermalukan di depan khalayak, depan manusia di hari kiamat kelak. Itu orang yang riya, naudzubillah. Itu ancamannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man sama'a sama'allahu bihi, wa man yura'i yura'illahu bihi. Jadi jangan digampangkan masalah riya dan sum'ah. Ya. Riya dan sum'ah. Kemudian hadis yang berikutnya, an Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qal, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama maqama riya'in ra'a Allahu bihi. Barang siapa yang dia berdiri, ya, di tempatnya, atau dia melakukan riya, maka Allah akan perlihatkan amalnya, niatnya di hari kiamat kelak. Wa man qama maqama sum'atin sama Allahu bihi, dan barang siapa dia berdiri ya atau melakukan satu amal untuk ya dia memperdengarkan pada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan. Ini Allah pun akan membuka rahasianya di hari kiamat kelak tentang niatnya, yaitu untuk dia perdengarkan pada orang lain. Hadis riwayat Imam Tabrani dan sanad yang hasan, sebagian ulama mengatakan sahih li ghairihi. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qol, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya'in, tidaklah seorang hamba ketika dia di dunia ini dia berdiri, dia melakukan satu amal hanya untuk sum'ah, agar didengar dan dipuji manusia, wariyain, agar dilihat dan dipuji manusia, illa sama Allahu bihi ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, melainkan Allah akan memperdengarkan atau Allah akan mempermalukan dia dan memperlihatkan apa yang dia inginkan dari amalnya di dunia ini. Allah permalukan, Allah tampakkan di hari kiamat kelak depan khalayak, depan orang-orang yang banyak. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ini perkataan Abdullah bin Abbas, man ra'a bi syai'in fid dunya min amalihi wakalahu Allahu ilaihi yaumal qiyamah, barang siapa yang dia riya dalam amalnya di dunia ini, maka Allah biarkan dia. Ya, di hari kiamat kelak Allah serahkan amalnya kepada dia di hari kiamat kelak. Wa qala undur hal yughni anka syai'an, dan Allah berkata pada orang itu, ya undur, lihatlah apakah amalmu itu yang kau riya itu memberi manfaat kepadamu sesuatu. Ini menunjukkan bahwa amal-amal ibadah yang tidak diikhlaskan oleh Allah Azza wa Jalla tidak ada gunanya dan tidak akan memberi manfaat kepada seorang hamba di hari kiamat kelak. Kemudian hadis yang lain, yang berikutnya, An Rubaih bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri an abi an jaddihi radhiyallahu anhu qala, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, yani ya keluar menemui kami, wa nahnu natadzakaru al-masih ad-dajjal, ketika itu kami sedang berbincang-bincang tentang al-masih ad-dajjal, tentang fitnah dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Faqal, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih ad-dajjal, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang aku lebih khawatir menimpa kalian daripada fitnah dajjal, daripada al-masih dajjal? Faqulna bala ya Rasulullah, maka kami menjawab, iya wahai Rasulullah, ini kami ingin untuk beritahukan. Faqal, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang terkemasi, dikemas, ya, yang tidak tampak. Apa itu syirkul khafi? An yakuma rajulu, seorang berdiri fayusalli, dia berdiri untuk salat, fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhri rajulin, maka dia mengindahkan salatnya karena ada orang yang melihatnya. Jadi bukan karena Allah. Dan di sini mungkin ada yang bertanya, mengapa Nabi sallallahu atau apa hikmah dari sabda Nabi SAW bahwa beliau itu mengatakan beliau tidak khawatir pada kalian tentang apa? Fitnah dajjal. Tapi ada yang lebih sesuatu aku khawatir pada kalian. Mengapa beliau tidak mengkhawatirkan tentang fitnah dajjal? Padahal di sisi yang lain beliau memberitahukan tentang dajjal itu. Dan dajjal dikatakan sebagai fitnah yang terbesar. Karena apa? Karena beliau telah menjelaskan. Dan ciri-ciri dajjal itu jelas. Seperti apa orangnya? Itu sudah jelaskan dalam hadis-hadis beliau. Tanda-tanda keluarnya Dajjal sudah jelas. Tapi yang dikhawatirkan ini sesuatu yang tersembunyi, yang tersembunyi. Kalau Dajjal sudah ada tanda-tandanya, sangat jelas. Tapi ini yang berbahaya, asyirkul khafi. Syirik yang terselubung. Syirik yang dikemasi dan kemasan yang indah. Orang enggak tahu apa itu syirik. Yaitu an yaqumar rajul fa yusalli. Seorang yang salat dan yang memperindah salatnya karena dia melihat ada manusia yang melihat. Ya. Dan juga amal-amal yang lainnya. Beliau hanya menyebutkan salat. Banyak macam amal-amal yang di kadang-kadang seorang memperindahnya karena ada orang lain. Ini syirkun khafi. Dan telah disebutkan dalam hadis yang lain tentang syirik dalam umat ini seperti langkah semut hitam di malam yang kelam di atas batu yang hitam. Tentang kesyirikan itu. Makanya nanti akan disebutkan di sini doa. Doa supaya seorang itu terhindar dari syirik besar dan syirik kecil. Akan sampai hadisnya. Nah, di sini ikhwan fillah rahimakumullah. Sudah. Baik. Karena waktu yang sudah habis, ya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita, memelihara kita, ya lahir kita, batin kita, hati kita dan amal perbuatan kita. Dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Nas'alullah ilman nafi'an wa amalan salihan. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla ilman bermanfaat dan amal yang salih. Aqulu qawli hadza, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.